Nanti takliknya apa misalnya? Bila kamu berhubungan dengan orang itu, misalnya berhubungan itu banyak hubungan. Pendagang, bukan apa pun dia. Oke, kamu masih berhubungan dengan orang itu, maka kamu cerai. Ya. Berarti, begitu dia berhubungan, langsung cerai. Langsung pasti cerai. Ya. Dan di sini tidak ada wewenang wewenang KUA ada nggak? Nggak bisa di sini. Makanya nggak semua itu bisa diurus dengan yang seperti itu. Masih cuma berhubungan. Yang tahu tadi ke siapa? Suami. Kan hak cerai ini punya suami. Hak cerai itu punya suami. Jadi kalau suami mengatakan iya, saya mengatakan bahwa apabila dia tidak berhubungan, itu malah dia itu cerai. Ya. Baiklah, Pak. Nomor 5, Pak. ولو طلقها بعد التعليم طلاق رجعي فحصل المعلق عليه وهي في العدة وبعد مراجعتها طلاقها فرصة لأن الطلاق الرجعي لا يخرجها عن حب الزوجات بقى الولاية عليها لملك الرجعة ولو شرط طلاقها أم لا أو هل وجدت الصفة المعلقة عليها أم لا لم تطلق لأن الأصل عدم الطلاق وما تصفه فلو شرطها طلق طلقة أو أخذ بالأقل والإحتياط لا يخفى ini masalah, ada masalah banyak ya. Pertama, walau tolak kalau tak ada ta'li, walau tolak tak ada ta'li, tolak raji, tolak raji, fahasal dan mu'alak ta'li. Apabila seseorang dicerai, tak ada ta'li, ya, setelah ada ta'li, ya, jadi ambil contoh yang apa? Apabila kamu masuk, apabila kamu masuk rumah itu, kamu cerai. Ya, berarti apabila kamu masuk rumah itu, jadi masuknya rumah namanya mu'alak alih. Mu'alak alih artinya masuknya rumah itu namanya mu'alak alih. Yang ditaklikkan, apa yang ditaklikkan? Taklikkan masuknya rumah. Jadi apabila perempuan itu masuk rumah itu, maka cerai. Berarti mu'alak alihnya apa? Masuknya rumah. Nah. Walaupun tidak ada taklik, tolak rogi. Tapi tolak rogi. Ya, setelah dia sudah pernah cerai satu, kemudian bisa diulang lagi cerai orang itu. Jadi bisa kamu masuk rumah itu, maka cerai. Ini belum ada tali. Jadi bikin persyaratan dengan suami. Jadi bikin syarat. Kalau kamu masuk lagi rumah itu, maka kamu cerai. Maka dia tidak cerai. Jadi kamu masuk rumah itu, berarti mau ada tali apa? Masuknya rumah kan? Nah. Rodi, para soal mahal kali, buat dia berbeda. Allah dan orang jahatnya tolikot jatuh tolak itu apabila dia mu'alak alih dia masuknya rumah si perempuan masuk rumah tadi fil indah dan masih dalam masa indah masih dalam kan ini selesai satu udah bikin perjanjian pada suaminya suami mengatakan kalau kamu masuk rumah itu lagi kamu selesai berarti kalau dia masuk rumah itu masih dalam masa indah ya Allah dan orang jahatnya atau setelah rujuk ya, itu dikot, maka jatuh tolak. Jatuh tolak. Jelas? Ya. Enggak jelas. Jelas. Kalau Allah tadi, ini kan bukan kayak sholat yang tadi ya. Kalau kan, insya Allah, tapi kalau kita tahu hukumnya aja, kita tahu praktek, ya. Jangan, ini enggak semua pelajaran ini harus dipraktekkan, ya. Kalau tolak, enggak boleh dipraktekkan, enggak boleh. Kalau nampak boleh ya, jadi ulang lagi bisa ambil contoh kasusnya sama aja biar gak jadi apa ya seorang suami seorang istri melakukan pelanggaran pada istri pada suami itu berhubungan dengan orang lain kalau bilang dari udah nggak jadi apabila kamu masuk rumah itu bercerai dia ketahuan dia masuk rumah laki-laki maka dicerai lah dia kamu dicerai. Dan sudah jatuh kan ya, satu. Berarti dia punya sisa berapa? Punya sisa dua. Dia punya sisa dua. Kemudian dia bilang, sekarang dikasih talik. Talik dari suami. Apabila kamu masuk rumah itu lagi, kamu dicerai. Nah, jika kamu masuk rumah itu, kamu dicerai. Mu'alak alih itu namanya masuk meru. Kamu itu kan mu'alak alih. Nah, di sini dikatakan, jika seorang yang mu'alak alih sendiri dalam masa iddah dia masuk, masih dalam masa iddah dia masuk, maka jatuh cerai dua satu lagi wajib tetap. Ya, habis. Cari yang lain. Ya, muradnya dari tabiat atau roji layuri juha an hubbi zaujat. Karena talak roji itu tidak mengeluarkan seorang istri dari hukum pernikahan, ikatan pernikahan. Jadi roji itu tidak mengeluarkan, istri. Mungkin dan cerai berdua tidak. Tidak begitu. Selama dia masih dalam iddah, dia punya peraturan seperti istri. Perempuan yang ditolak masih dalam masa iddah, dia peraturan seperti seorang istri. Ya, tidak boleh dia berhubungan, tidak boleh apa sama itu habis masa iddah. Bila ya? Berarti kalau sudah habis masa iddah, bebas dia terserah dia berkali main nikah lagi terserah. Lianna lianna orang terjadi lalu tiba anak mizaujat di bapak wilayah. Karena masih berada adanya wilayah kekuasaan suaminya suami dan alia bibir kerja karena suami mempunyai hak apa hak kerja ya hak untuk kembali maka si istri tidak mempunyai hak mau bebas bebas tidak bisa karena si suami masih memiliki hak apa kerja hak untuk kembali ya walau syaka ya walau syaka barakoha amla. Kalau ragu, dicerai atau tidak cerai, syak. Awal wajah dari sifat anak alihah, abla, atau dia ragu, sifat mu'alak alihnya terjadi atau tidak terjadi. Ya, abla, dan tutlak, itu semua tidak terjadi. Ragu, tadi kan apabila kamu masuk rumah, cerai. Ya, rumah, ternyata masuk pertarangannya misalnya. Saya nggak sampai masuk enggak, baru kaki satu bisa. Itu pun di halaman, saya kembali lagi. Ragu kan? Berarti enggak. Itu enggak sama untuk sholat. Yang ragu-ragu, itu enggak sama untuk sholat. Ya. Saya baru masuk malam di sini. Baru saya kembali. Kemudian tinggal lagi, kalau mau diserai, kembali lagi bisa. Enggak. Belum masuk. Paham ya? Jadi sini, kalau syak atau apa? Syak. Masalah perceraiannya, atau terjadinya sifat-sifat mu'alak alihnya masuk di rumah berhubungan dan sebagainya semua itu tidak mutlak tidak terjadi perceraian jadi anda masalah karena hukum asalnya anda mutlak karena hukum asal tidak terjadi tidak cerai hukum asalnya adalah orang tidak cerai ya wabah mau sifat ya walau saya tidak hantar atau bukan mau hantar apa tadi hantar. Kalau orang ragu, saya sudah cerai tidak? Atau dua, ambil yang dikit, dua. Kalau ragu, belum ragu, tidak perlu lupa. Ya, tidak perlu lupa. Tapi kalau ragunya, saya sudah cerai 20 atau 10 ya, sama ada pernah. Ya. Padahal beda tiga. Ya. Kalau orang ada orang yang berapa, bentar-bentar ya, cerai, bentar-bentar cerai. Ya, nah, untuk bila tidak. Ya, ketika terang di akhir zaman banyak ya. Anak kesina itu, bukan hanya cuma perzinahan, bukan tapi orang kamu ngerti hukum, lalu istri sudah dicerai, tapi dia masih digauli, masih tinggal satu rumah, padahal dia bukan apa-apa lagi. Ya, padahal bukan apa-apa. Ya, kalau itu nggak zina, padahal itu berzina. Itu maksud dia, enggak, karena tidak mengetahui tentang hukum. Ya. Bapak, tahu apa? Buat ikhtiar, tidak ya, Pak. Ya. Tetapi seperti itu pun, harus mengambil yang lebih ikhtiar, yang lebih berhasil. Ya baik Pak, maksudnya harus tidak tersembunyi, ikhtiar itu harus orang mengambil yang hati-hati. Walaupun kita mengambil yang sedikit, ya, sudah cerai tiga atau dua, benar-benar lupa, ya. Ambil yang sedikit. Kalau lupa, karena kali total. Kalau yang tahu, jadi kita yang tahu, ya, dia yang lebih mengetahui. Ya, karena kalau terjadi ragu bisa begini, kata suami saya baru dua, kata istrinya enggak tiga gitu. Si istri udah empat gitu, udah gak enak gitu semuanya. Tidak, kata istrinya tiga, kata suaminya enggak, sehingga saya baru dua. Siapa yang lebih dalam? Ayo enggak, cuma bisa enggak di sini. Siapa yang lebih cari kalau sampai terjadi seperti itu. So, suami yang lebih cari, kalau ada perselisihan seperti ini, suami. Ada suami yang memiliki tapi kalau nanti perselisihannya sudah habis maka tidak atau tidak maka tidak istri yang berusaha ya kata istri kata istrinya kata suaminya kau masih tidak kata istri kata istrinya enggak, saya sudah habis masa iddah. Kata suami, enggak. Kalau sudah habis masa iddah, nikah. Biasanya suami harus bayar mahalnya, ya, modal lagi. Enggak, kurang 2 hari. Ya, kata suami, enggak, kamu kurang 2 hari. Masa 2 hari, ya. Bisa. Jelas. Jadi kalau orang yang dipercaya suami, kalau dalam masa iddah yang dipercaya, pendapat yang lebih kuat daripada istri. Yang punya hak. Ya. Adawatu ta'liq. Adawatu ta'liq ya in bi kasr hamzah wa idza wa mata wa mahma wa ayy waqtin wa kullama wa man fa'ala min kunna kadha wa ma ashbaha. Adawatu ta'liq, adapun huruf-huruf yang dipakai dengan ta'liq itu kalimatnya, hurufnya, nah ini terserah di bab, termasuk bab yang agak rumit karena berhubungan dengan arti. Arti dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab ketemu ini. Ya, tapi karena ini dengan bahasa Indonesia dan beragam arti di sini, maka agak sulit. Kami orang kita bahas bahasa Arabnya aja. Nanti kalau memang ada kesamaan, jadi kita bisa praktekkan. Kalau nggak ada, ada. In dikasih hamzah, wa ida, in, ida. Nah, in dan ida ini kalau dalam bahasa Indonesia mirip-mirip, cuma jika. Ya, apabila, maka, kapan, mahma, bagaimana, ya, bagaimanapun, wahyu waktu, setiap waktu, ulama, sama ulama, setiap kali, setiap kali kamu begini, maka dia contoh. Nah, itu hampir mirip. Pemantarannya pun tidak ada. Barang siapa yang melakukan begini, maka dia telah wama asbah dan yang menyerupai itu semua jika, jikalau, apa ada kata apa lagi bahasa Indonesia? Misal ayo tambahin lagi andai ada kata kalau apabila apa lagi? Umpama apa? Seandainya, ya, ayo yang banyak kumpul. Ya, kalau kita berpikir sendiri, ya, pada rasa ini kita ini baru berasa semua itu, ya. Dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Jadi pendapat orang bisa apa? Lupa mungkin. Kalau banyak sih pasti lupa semua. Ya. Mungkin satu dua orang yang ingat, ya. Kalau banyak kita pasti ingat semua. Tapi jangan kayak cerita itu ya. Orang mati satu itu satu masjid orang gak ingat semua. Ya. Satu masjid. Ya. Ini biar ada aja. Sering kita ceritakan ya. Ada orang sholat ada di masjid. Ya, sholat begitu dia selesai sholat imamnya ragu. Saya sholat berapa tadi? Saya sholat berapa? Tanya sama makmumnya berapa? Ada makmum ya, kayaknya tiga, yang itu ini berapa kali? Kayaknya empat. Oke, berarti ada yang ragu, ada pasti ya, semua ada pasti. Berarti satu musola ada yang mau semua ya, sampai imam yang lupa nggak tahu dia betul-betul pasrah sama imam ya. Nah itu yang salah pagi itu baru sadar ya, sudah selesai sholat. Hanya ada satu orang yang biasa yang hadir di situ, setiap sholat dia mesti hadir setiap hari. Ya, orang sudah tua, ditanya, berapa pak? Ini tiga ya? Ya, sholat tiga, kurang. Bapak mau tahu bagaimana? Oh iya, saya ini kalau sholat, biasa Allah, apa, mulai satu dan segera, saya berangkat ke pasar. Allah, apa ini berapa? Ya? Pasar, di barang, ya, jual barang, transaksi, sampai pulang, bawa untung, masuk ke rumah, pas assalamualaikum imam ya. Kita ayal dia itu lima rokaat itu begitu selesai assalamualaikum lalu pas itu selesai kelar. Nah ini tadi saya masih di jalan waktu itu sudah salam berarti belum ya. Ini hujannya loh maksimal ini nyambung ya tidak ya mata. Jadi sebagian mungkin bisa kita terjemahkan, sebagian tidak sama, karena sulit, benar-benar sulit. Ini coba-coba ini kita bahas dengan bahasa Indonesia agak rumit, tapi kita bahas aja apa adanya ya. Pemadawat tadi. Pemadawat tadi min haitsiyah ishtirat yuqid mu'allaq alayhi qawl al-mu'allaq qawl madzalik al-ba'd bi qawlihi adawat at-ta'liq fi an-nafs siwa in wa fi thubut ra'aha للتراخي إلا إذا كان مع وشئت وكلما قرروها. والمعنى أن جواز التحريك إذا دخلت على من فيها قوله إذا لم تفعل كذا أو متى لم تفعل كذا أو أي وقت لم تفعل كذا فأنت خارج. اقتضى الفورية حينئذ أي فمتى مضى بعد تلفظه بما ذكر زمن يمكن أن تفعل فيه ذلك الفعل المعلق عليه ولم تفعله قرطا. يا سلام إذا بعد أدوات التعليق يعني أدوات التعليق في النبي kemudian والمعنى arti dari nadom tadi والمعنى أن أدوات التعليق yang dimaksud dengan أدوات التعليق يعني huruf-huruf yang bisa dipakai تعليق itu jika dia kalah ala manfi, kalau dia masuk ke dalam manfi, manfi itu sesuatu yang jika tidak itu dia lakukan, jika kalah, jika tidak kamu lakukan itu, jika kamu tidak sholat berarti manfi, tidak sholat namanya manfi, manfi sesuatu yang dinafikan, sesuatu yang ditidakkan, begitu ya, sesuatu yang tidakkan. Jika itu maksudnya, jika kalimat jika apabila apa itu tadi? Seandainya kalimat-kalimat namanya adawat tadi itu dari seandainya apabila jika itu masuk dalam kalimat yang manfi apa? Yang ditidakkan. Jika kamu tidak sholat, ya kamu tidak begini, jika kamu tidak begitu, nah semua itu kalimat tadi. Ida lantak alikada, contohnya apabila kamu tidak melakukan itu, wa mata lantak alikada, apabila kapanpun kamu tidak melakukan ini, au ayu waktin lantak alik, apabila kamu setiap saat kamu tidak melakukan itu, kada faat ditolik, maka dia tutasir. Nah, jika, maaf ya, kalimatnya manfi, manfi itu apa? Walaknya manfi, apabila kamu tidak melakukan, jadi manfi. Ya, kalau yang melakukan namanya mustad. Apabila kamu sholat, apabila kamu berhubungan, mustad. Kamu melakukan. Tapi apabila kamu tidak, jadi apabila kamu tidak melakukan, namanya manfi. Iktadot fawliyah, cina izin. Iktadot fawliyah. Berarti ini mewajibkan fawliyah. Mengharuskan dia fawliyah. Segera, harus. Mampu? Kita lihat ini. Jika kamu tidak minum air ini, saya cerai kamu. Pada itu, sudah biar ntar besok atau ntar malam saya minum, maka dia itu cerai. Karena nggak langsung, berarti harus langsung melakukan. Paham? Ya, kalimat taklik tadi, kalimat taklik itu, apabila dilakukan dengan manfi, maka wajib langsung melakukan. Iktadot qawliyah, qawliyah itu segera, langsung. Alat kau, ya sering kita dengar alat kau di sholat kau dan sebagainya namanya kau ya, kau ya itu sekaligus langsung ulang lagi apa, ya mungkin tegang semua itu. Kita nggak lagi bahas bid'ah, kalau tegang aja saja. Apabila kalimat jika, apabila, kalau, seandainya kalimat-kalimat itu masuk ke dalam kalimat yang manfi, apa manfi? Yang ditiadakan, gitu, yang ditiadakan. Seperti apabila kamu tidak sholat duha, berarti apa itu? Manfi. Apabila kamu tidak sholat duha, berarti manfi. Itu harus dilakukan segera, kalau tidak segera. Kalau dia tidak melakukan segera, dalam waktu yang memungkinkan dia melakukan tapi dia tidak melakukan, maka dia berlaku cerai. Jelas? Misal tadi, ini air, minum. Apabila kamu tidak minum air ini, maka saya cerai. Berarti kapan? Langsung harus diminum. Kalau dia minum, dah, dia tetap cerai. Nah, itu gak main-main juga. Ya. Kalau kalimatnya tidak. Ya, ini bisa, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, sama itu. beda. Ya, enggak beda. Karena ini bisa kita pahami, kan? Masbi, artinya yang ditiadakan. Ya. Lain dengan tadi, apabila kamu masuk rumah, terpulihat, langsung rumah, kapan pun masuk rumah itu, waktunya panjang, kapan pun. Ya, jelas. Ayat mata mabo baca kala puji dimadukir zamanun yumkinu ha antaf albihi dari kafir muhammad ali antaf albu solpot. Maksudnya mana? Mata mabo baca kala puji kapan jika telah berlalu setelah dia lafalkan kalimat tadi kalimat-kalimat yang dia sebutkan zamanun satu waktu yumkinu ha antaf sudah melewati masa yang dia mungkin lakukan seperti minum tadi kan, jika kamu tidak minum jadi ya, apa berapa lama sih kamu tidak minum, waktu minum berapa lama bisa kita kasih waktu yang toleransi, jika kamu tidak minum ini, kamu selesai oh dia harus langsung berapa langsung ya kamu minum berapa lama minum, lama 3 menit bisa 3 menit persiapan dulu taruh lagi itu kan, folia itu ya. Berarti kalau dia sampai pun datang jam, jatuhlah sering. Ya, otoria. Adab al-bidari kabir mu'alat alif, lantab al-mu'tol-mu'tol. Apabila dia sampai pada masa yang dia bisa melakukan mu'alat alifnya, tapi dia tidak lakukan, maka jatuhlah sering. Jelas? Nah, itu baru sampai. Nanti. Ya, nanti. Baiklah, kemudian yang sholat sudah sampai di dulu. Ya, stop sampai sini dulu. Ya, apabila dia melakukan sesuatu, apabila dia masuk ke rumah itu, namanya murtad dalam bahasa Arab. Artinya diiyakan, benar terjadi, memang ada kejadian itu. Tapi kalau manfi lagi, apabila dia tidak melakukan, namanya itu kalimat manfi. Nah, kalimat yang tidak melakukan, bila kamu tidak melakukan, bila kamu tidak sholat, bila kamu tidak baca wirid, apabila kamu jadi semua kami apa nanti semua. Jika kamu tidak sholat, jika kamu tidak baca lagi, jika kamu tidak hadir maulid, jika kamu bisa begitu, ya. Kemudian dia tidak melakukan, tapi itu terjadi al-qadhi harus langsung segera. Ya, apabila kamu tidak hadir pengajian, di mana pengajian mana? Ya, pengajian mana? Jadi terdengar ada pengajian. Sampai sore. Tapi kalau kamu tahu, pengajian malam Jumat, apabila kamu tidak hadir pengajian, tidak hadir, dan selesai. Misalnya kalau ada pengajian satu hari, satu malam yang kita tahu keluarga itu ada pengajian, bisa di tempat itu, bisa. Di malam Jumat ada pengajian. Dan siswa yang kata, apabila kamu tidak hadir pengajian, ya, apabila pengajian, mau selesai. Mulai ditunda, enggak, malam Jumat berikutnya aja. Bisa. Ditunda, maka datang apa? Jelas. Wallah ya. Ya. Tidak ada. Tidak terlalu waktu kalau memang kalimatnya mandi. Kalau mandi dan bisa dilakukan, kan dilakukan. Jadi minum air. Oh, air depannya, jadi kan minum aja. Oh, kamu nggak minum air sih? Sesuai. Tidak minum sampai berarti apa? Manfi. Berarti kalau yang manfi ini begitu ditunda, maka dia bersuai. Ya. Jatuh. Jatuh sesuai. Ya. Makanya kita berhati-hati. Ya. Masa sampai seperti itu ya? Misalnya ngaji. Kalau ngaji jadi tahu. Ya. Yang enaknya nggak ngaji, nggak tahu-tahu. Ya. Kalau ngaji salah, tidak. Tapi kita punya hukum, ya hukum. Hukum tidak ada orang menyesal mengerti hukum Allah. Ya, tidak ada orang menyesal. Alhamdulillah, kita tahu apa yang sudah terjadi. Dan kita sudah mengajarkan dua orang. Dua orang berhati-hati dalam kata Allah. Tidak mudah-mudahan. Ya, ya takdir ya. Takdir untuk Allah. Thank you. dua. Pada dua dia sudah ditalik, dia melakukan kelibat, rujuk kembali, masih dalam masa sudah selesai rujuk. Kemudian dia talik lagi, jatuh lagi. Bahkan ada nanti ada talik yang bisa berfungsi berulang-ulang. Taliknya sekali, tapi setiap kali. Setiap kali kamu masuk, masuk setiap kali. Tidak ada bisa di sini. Ya. Setiap kali masuk, cerai keluar lagi, masuk lagi, salah ini, cerai lagi. Berarti setiap kali kita sudah ada cerai. Kalau tata kata apabila itu, apabila matahari terbit, kamu saya tolak, berarti mempunyai paham, mengerti apabila terus terulang atau sekali saja. Apabila matahari terbit, kamu saya cerai. Apakah matahari sementara matahari tiap hari terbit? Apakah setiap itu juga dia terjadi? Makanya tadi kita bahas dalam pengertian dalam arti bahasa Indonesia, apabila ini dalam pengertian bahasa Indonesia itu berulang atau enggak. Tapi kalau bahasa Indonesia kebakaran ada ulama. Ulama itu berulang setiap kali kan. Nah apabila ini panggil kita ahli bahasa Indonesia minggu depan, berarti kita undang ya, saya yang benar-benar mengerti atau baca kamus. Tapi enggak ada dalam, enggak luas bahasa Indonesia ini. Ya, enggak luas gampang. Atau orang-orang gampang bahasa Indonesia, bikin jamak gampang. Ya, yang mau bikin jamak banyak. Orang. Cuma diulang dua kali dan jamak itu kan. Al-Baqarah kan enggak ada jamak tafsir, jamak muannats salim, ya. Ada jamak dzakar salim, ya muslimun, muslimuna, dua orang muslimani. Ya, perempuan muslimat. Ya, orang bahasa Indonesia orang. Ya kan? Iya, miskin bahasa Indonesia. Masyarakatnya perlu bantuan banyak ya, dari ulama ya. Ya, pakar ya, pakar tak diber, tak dipikir ya, jadi pakar ya, bahasa Indonesia Pak, ini bakal cari ya, dibuka kita ke dalam. dari yang kita semua ya, ya kita tipis kita baca lagi dari ucapan dengan jajar karena di musola-musola tadi hampir jarang orang yang membaca ahkam ini dan sebagainya ini jarang ya. Allah orang tidak tahu apa-apa dari hasil ahli tafsir tidak tahu apa-apa tahu ahli tafsir bacanya tafsir ya untuk baca ilmu hadis tidak pakai syarat tidak pakai keterangan langsung baca syaratnya ya merasakan seperti itu ya. Alhamdulillah kita dari bawah kita belajar ya nanti bisa sampai akar dalil dan sebagainya. Kemudian mungkin satu tema keluar dari ini bab sholat di sini. Orang yang tertinggal salah satu unsur sholat adalah tenang tidur. Orang yang tidur sebelum masuk waktu kemudian sampai terlambat sholat itu terlihat tidak berasa. Ya. Kalau tidurnya yang sebelum subuh, sebelum subuh dan jam subuh terlambat tidak masuk waktu kalau gitu. Televisi gitu. Ya berasa seperti termasuk tidur juga tidak. Ya. Kalau dia pasti tahu kebiasaannya, kalau tidur jam sekian, pasti dia terlambat. Ya, dalam bab sholatnya dia belum akhir wudhu, tapi dia lalai. Ya, terima di situ. Dia menggampangkan. Ya, dia menggampangkan urusannya. Memang kewajiban sholatnya enggak, tapi dia tahu pasti. Kalau ada tidur jam sekian, subuh pasti bablas. Ya. Nah, itu dosa. Dosa ikmalnya itu. Tapi kalau kewajiban akhir wudhu, belum wudhu. Enggak wajib aja. Belum waktunya. Jadi tidur tidak apa-apa, enggak dosa. Memang setiap hari. Ya kan? Nah di situ ikhmal, artinya lakralayan dia. Nah itu, yang tahu itu. Makanya di situ, fikihnya begini, tapi ada tasawuf, ilmu rodoib atau ilmu rodoib. Atau ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, itu dipakai untuk membandingkan. Kalau orang yang akal kan bisa aja. Enggak dosa, baca kitab. Pasik pintar ya, orang yang pasik. Kalau kita dua, ya sebelum masuk waktu, enggak dosa. Jadi kalau saya tidur, ya sudah. Kalau saya bangun di jam 7, itu jam 7 sudah lepas, kalau setiap hari ya, ya bisa berdebat lagi, ya bisa berdebat tapi itu hilang, ya bisa hilang-hilang yang haram ya seperti itu ya artinya akan meloloskan dirinya dari dosa, berat dan dosa ya ikmal ya iya, satu kali lagi nah, dia ada tak? Pastikan tidak mungkin gimana fatwa-fatwa tentang itu? Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampai kepada halaman 360 al-fasl khamis nabdud min hikam salaf radhiyallahu anhum. روى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 18 كلمة كلها حكم وهي أول ما عاقبت من أصى الله فيك بمثل أن تطيع الله به. Ini contoh dari hikmah-hikmahnya salaf yang nubadud ya, menghikam salat. Contoh dari hikmah-hikmah salat ya, pertama disebutkan adalah tadi Muttafiqul Muttafiq ya, sampai Sa'id bin Musayyib kan termasuk Abdul Tabi Sa'id Musayyib dan menantu Abu Hurairah ya, bin Sa'id Musayyib menantu Abu Hurairah ya, terus Abdul Tabi ya, Al-Imam Al-Arab Abu Muhammad Sa'id bin Musayyib Al-Qurasy Al-Mazlum Al-Madani dari kota Madinah. Sa'id bin Tabi'in di zaman wa al-Bukhari asal ahli Madinah. Termasuk dari apa? Mimpin para Tabi di zamannya termasuk ahli fikih, 7 ahli fikih dari di zaman Tabi. Jama'a bainal hadis wal fikih wa zuhud wal wara. Ya. Terhimpun pada diri beliau itu ilmu hadis, fikih, Zuhud, Wara, Mubrik Al-Imam Zahid Zahid Radiyallahu Ta'ala ya, pada mereka di wasgat wa kala isu minat ya isu minat hijabah di Zahid layak untuk Allah ya, dia hidup hidupnya beliau ini seorang yang alim ini ya isu minat hijabah punya pedagang, dia pedagang dalam perdagangan dia hidup di dunia dengan layak untuk Allah maka dia tak mau dikasih orang tak mau dapat pemberian orang radhiyallahu ta'ala. Maka Ahmad bin Ahkam bin Umar ya, beliau termasuk orang yang paling banyak menghafal dari Sayyidina Umar ya. Dia termasuk Ahkam atau Adbiyah hatta sunnya riwayat Umar, sampai disebutkan riwayat Umar ini dari Sa'id bin Musayyib ya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan aku menghafal dari kata-kata Sayyidina Umar namanya agar kalimat bunuhah hikam 18 kalimat itu jadi 12 perkataan semuanya adalah hikmah wahidah yang pertama ma'akob zaman asallah kan jika mitrian kuti Allah fi ya saya berusaha memahami arti dan kamu tapi pemahaman saya tidak mengerti ya yang pas sesuai dengan pemahaman saya enggak tahu ya, jadi nomor satu ini saya tinggal nanti saya ngomong salah ya, saya ulang lagi sudah berapa kali saya ulang lagi tadi malam saya ulang lagi tadi pagi saya ulang lagi juga enggak pas nanti kalau diartikan salah nanti itu dosa ya nah, ini bukan post-mortem saya normal ya, harus pas ya kalau artinya sih mudah bisa dipahami tapi maksudnya agak sulit tapi insya Allah nanti saya tanyakan lagi sama yang lebih mengerti ya atau kalau mungkin nanti ada yang paham boleh dijelaskan ya infak ilmu kalau sih banyak ustaz juga sih ya emang ada yang mau ngajar ustaz ya. Perjanjian dulu kalau ngaji di sini kok nanti pengajian mau bareng-bareng ngajar ya sekarang hari semua sudah ada akhirnya saya tiap hari ahad nggak cek mana-mana harus balik Bekasi ya jadi di nomor satu kita pengen dulu ya artinya insya Allah artinya ya ma'afok kama asallah fika ya ma'afok bila kamu memberikan sanksi kepada orang yang bermaksiat kepadamu terkait dirimu ini saya tahu terkait dirimu ya bimitri adjuti Allah fi seperti ketaatanku kepada Allah terkait dirinya nah itu ya gimana kalau yang pertama ya apabila kalau kita menghukumi seseorang dengan maksiat, cara maksiat kepada Allah terhadap diri kita, jadi adalah maksiat kita hukum, maksiatnya kepada kita, dia menolong kita dan sebagainya. Bimbing tidak anuti Allah fi, sebagaimana mentaati Allah terkait. terkait dirinya. Wallahualam. Saya tidak menjajah, tidak boleh. Saya tidak menjajah, saya coba akan mengumpulkan. Ya, artinya seperti itu. Nomor dua. Thani wada amra akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka minhu ma yadhilluka. Nomor dua, wada amra akhika. Letakkanlah, posisikanlah urusan saudaramu ala ahsani. Ambillah perkara saudaramu, ambil yang baik-baik saja itu ala ahsani. Ya. Jadi kalau kita ini masih seperti kemarin kan, kalau ada orang yang punya uzur sudah cari berapa? 70 alasan, oh mungkin begitu, terus ya mungkin tidak begitu, ya. Nah seperti ini juga, waktu alasan ini hampir hebat-hebat, tidak mungkin begitu. Hatta yajia minhu ma yadhilluk, sampailah datang berita yang pasti, ya, kepadamu, berita yang kepadamu tadi, ma yadhilluk, jadi yang ditonton, yang dikatakan, oh ya benar, ternyata orang itu begini. Kalau sudah pasti, baru boleh dipastikan. Kalau tidak pasti, ambillah itu halal, ambillah yang baik. Ya, kalau yang tidak pasti. Ya. Tapi kalau orang yang semakin takwa, orang semakin baik. Bahkan ukuran seseorang mau baik atau tidak baik, ini baru ukur kan. Baik, misalnya ada sih, pasti orang mau tahu kita yang baik atau tidak baik. Cari di mana? Tanya diri itu. Kamu baik kan? Kamu baik, kali itu sudah. Kalau kita lihat, lumayan, apa itu lumayan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, baik-baik, ya. Gimana cara mengukur diri kita ini baik atau baik? Tanyakan pada diri kita, banyak gak orang baik? Itu aja. Banyak gak orang baik di sekitar? Ya, kalau kita lihat, Masya Allah, tetangga baik, murid baik, gurunya baik, ya. Di kantor orang baik-baik, alhamdulillah. Kalimat yang kharajat min muslim syarran وأنت تجد لها في الخير محملا محملا. Dan janganlah kamu menyangka, begitu, dengan satu kalimat yang dikeluarkan oleh seorang muslim, kharajat min muslim min syarrin, itu keburukan kalimat tadi, wa antakan jumlah hafil khair mahmala. Padahal kamu mendapati kemungkinan kebaikan dari omongan itu tadi. Ya, kita orang ngomong syar, dia ngomong begini, itu gak merah semuanya. Padahal kita memahami, ada kalimat, oh mungkin yang dimaksudkan orang itu begini. Masih ada kemungkinan, oh maksudnya begini. Jangan diartikan yang lain. Ya, jangan dipaksakan orang tadi, oh artinya begini. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah buruk, ya, yang tidak buruk, enggak, dicari omongan apapun dicari buruknya. Bukan kebaikan yang diambil. Ya, bukan kebaikan. Diambil yang sesuatu yang buruk, itu yang dimaksudkan. Yang dipahami yang buruk, bukan kebaikan. Kata saya Umar, kalau kamu ada seorang muslim berbicara kalimat, walaupun bisa diartikan dua maknanya, artinya bisa diartikan buruk, bisa diartikan baik. Ya, jangan pernah kamu duduk keburukan selama masih dalam kebaikan ada kemungkinan. Nah, selama itu masih bisa diartikan baik, jangan pernah diartikan yang buruk. Masya Allah. Makna itu kemungkinan. Ya. Wa anta tajidulaha, dan kamu mendapati dari omongan tadi itu, dari bahasa dia kalimat tadi, bil khair, mahmala. Terkait kebaikan, kemungkinan. Jadi kemungkinan untuk berbuat kebaikan. Ada kemungkinan kebaikan, jangan kamu tuduh itu kebaikan. Gitu. Jangan kamu tuduh itu keburukan. Kalau ada orang berbicara kalimat, ada dua kalimat. Atau begini, maknanya kebanyakan banyak buruk ya, tapi ada mungkin kebaikan, jangan pernah kamu tutup itu keburukan. Ya. Al-Rabi, wa man arraba nafsahu bitumati fala yalumanha man asa'a bidzan. Barang siapa yang meletakkan dirinya, ya, memasukkan dirinya di tempat-tempat yang mudah dituduh orang, di turma, tempat turma, turma itu tuduhan, ya. Pada ilmu nama nasab itu, jangan kamu mencela orang yang berusaha kepadamu. Misal begini, tumah mahal tumah Allah, barang tumah mahal tumah apa? Orang judi, ada orang main judi. Ya, kita tak main, kalau tidak dari. Tapi dia, apa yang sini? Nongkrong bareng sama mereka. Kemudian ada orang mengatakan itu judi. Ternyata pulang itu, ya, dia ahli judi juga, atau tukang judi, atau pakar judi. Padahal nongkrong sekali, ternyata jangan marah, karena kita sudah meletakkan diri kita di tempat yang pantas duduk, ya, di tempat minum khamr, di tempat tata yang tempat yang buruk. Kalau ada orang menuduh, jangan marah. Berarti artinya apa itu? Kesimpulannya apa? Apa yang kita ambil? Apa ambil kesimpulan? Jangan duduk di tempat yang tidak baik. Jangan kita kumpul-kumpul. Ya, jadi kita mumpul di tempat-tempat yang baik, karena dia ada tuduhan. Kecuali sudah siap, terserah orang mau ngomong apa. Nah, tempat bebas. Ya, terserah. Kalau sudah terserah, ini bebas. Ya, bahkan mau berbuat apapun boleh satu. Ya, di dalam mata sekali, pas nama, masih tidak kalau kamu sudah hilang, kamu tidak rasa malu, berbuatlah sebenarnya. Boleh bebas. Ya. Al-Khamis, wa man kadama sirrahu kanat al-khiyaratu fi yadih. Man kadama sirrahu kanat al-khiyaratu fi yadih. Barang siapa yang bisa menyembunyikan rahasianya, maka kebaikan ada pada dirinya, ada pada tangan. Jadi kalau orang sering bicara, membicarakan tentang keburukan dirinya, itu tidak beres. Jangan berteman sama orang seperti ini. Atau dia, ya, boleh berteman. Sir, rahasia. Ya, barang siapa bisa merahasiakan dirinya. Ya, kadang-kadang orang menceritakan, saya begini, saya begitu, ya, saya dulu begini, begitu. Lalu, ya, menceritakan, ya, keburukan-keburukan diceritakan. Ya. Sadis wa'alika bi ikhwani sidqi ta'ish fi aqna fihim fa'innahum zinatun fil rakhai uddatun fil balak. Ya. Wa'alika bi ikhwani sidqi. Hendaknya kalian carilah teman-teman yang sidik, teman-teman yang jujur, yang baik. Ya, sidik. Ta'ish fi aqnabihim. kamu akan hidup dalam lindungannya, ya, dalam kebaikannya. Kalau orang berteman dengan orang yang baik, kamu akan hidup dalam apa? Dalam perlindungannya, dalam kebaikannya, kita akan mendapatkan kebaikan. Makinau zina itu siroko, orang yang baik teman yang sedih itu zina. Apa zina? Seperti hiasan. Firoko di waktu yang senang, ya, waktu senang kumpul sama orang baik senang. Jadi hiasan. Kita lagi senang datang orang yang baik lebih senang lagi. Kita lagi nyaman hati kita lagi enak datang teman yang baik. Dia cerita masalah aulia, cerita hukum, cerita akhlak, cerita hikmah. Itu dengan enak kan? Kalau teman yang baik, ya, jadi zina. Ya, wa'ud dapun fit bala. Ya, dia sebagai penangkal bala dari Allah SWT. Ya, berteman yang baik. Karena al-bala wa'kalun bin mati. Al-bala wa'kalun bin mati. Bala itu diturunkan Allah karena kita ngomong yang sembarangan. Dan kalau orang yang baik-baik, pokoknya kan baik-baik. Tapi kalau ketemu orang yang jahat, pokoknya jahat-jahat saja. Ya, ngomongnya los saja. Gak pakai rem. Ya, blok ya, blok. Ngomong terhenak saja. Wah, mungkin saya kalau punya duit, saya mungkin ya, mau berzina, mau bisa ngomong itu. Ya, nah, untuk bilang, jadi berhayal-berhayal gak bagus juga. Ya, kalau orang yang baik kan, kalau saya mengandai-andai, ada yang baik-baik saja. Ya, kalau saya punya duit, contoh, bisa makan umroh, sebegini. Jadi, nah, enak, yang ngomongnya enak. Ya, hal-hal yang baik. Kedua yang kalau yang gak baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika bisiti, wajib bagimu sirih, jujur. Kain kata, walaupun kejujuran tadi membunuh. Harap jujur. Ya. Walaupun membunuh hati membahayakan sekalipun, katakan itu jujur. Ya. Afamin wala ta'arrad lima la ya'ni. Wala ta'arrad lima la ya'ni. Jangan kamu masukkan dirimu pada sesuatu yang bukan urusan. Nah, ya. Nah, nah, yang ini yang tidak ada urusan, yang tidak penting buat kita. Yang bukan urusannya jangan urus. Ya, di hadis bilang, min husni Islam mani tarbuhu. Mana yang ini? Mau tahu orang ini ngerti Islam apa enggak sih? Orang ini tahu agama enggak sih? Gitu. Ukurannya kata Rasulullah SAW. Bukan yang punya kitab banyak, kitab terbanyak, hafalannya banyak. Bukan. Jadi tahu orang ini mau mengamalkan Islam atau tidak. Tarbuhu di mana yang ini? Alhamdulillah, ya Nabi sebagai Nabi. Alhamdulillah, kita punya pengasuh sebagai pengasuh Rasulullah SAW. Ya, punya penyayang sebagai penyayang Rasulullah SAW. Jadi kita rambu-rambu sebenarnya di kehidupan semua. Lalu kita praktekkan satu, Masya Allah, benar, saya orang Islam yang baik atau enggak sih? Gitu. Saya salah yang baik enggak? Saya enggak jadi kita. Oh, enggak kaca. Maksudnya, waktu bayar sudah Islam ya. Saya sudah Islam ya. Jenggot sudah mulai panjang kalau Islam ya. Enggak sudah, tarku gimana ya ini? Jenggot di Islam kali, tarku gimana ya? Mau tahu orang yang mengerti Islam atau tidak mengerti Islam? Kalau dia tidak mengurusi atau masuk yang bukan urusannya. Semakin dia tidak masuk dalam bukan urusannya, semakin dia baik Islamnya. Ya. Islam, tapi ngurusi urusan orang semua. Ya. Repot. Ya. Ada orang buang telur ngurusi. Ya. Dia tidak mengerti Islam. Ya, ada orang buang telur di rumahnya. Dukun ya. Di sini. Ya. Orang buang telur kasih makan, kasih. Lupa pulang maulid ada ya, hadir tahlil, ada telur. Minggu di rumah. Ya. Sudah busuk, dibuang. Ya. Orang lewat. Wah, ini aliran sesat. Ya. Masa ada telur lima, bisa ada sesat. Berarti tidak paham Islam. Ya. Jadi tidak paham Islam. Ada Rasulullah SAW, terus Islam tadi, saya tunggu. Ya. Atau sekali lagi. Kata-kata, wala tas'al amma lam yakun. Fa'inna fima kata syurlan amma lam yakun. Ya, janganlah kau mencari meminta sesuatu yang belum terjadi. Ya. Fa'inna fima kata, sesungguhnya yang terjadi itu adalah kesibukan dari sesuatu yang belum terjadi. Jangan mencari sesuatu yang tidak terjadi. Ya. Karena yang terjadi sekarang kesibukan yang ada itu. Karena apa? Karena sesuatu yang belum terjadi. Kita sibuk sekarang apa? Jangan pengajian. aib, aib untuk bekal akhirat. Tapi sisanya dua orang itu apa? Itu sesuatu yang belum terjadi kan? Ya, tabungan harus begini, supaya mungkin nanti kalau begini saya punya duit, kalau masa tua begini nanti ada uang, istri sibuk cari duit, nanti kapan-kapan bisa begitu. Ya, kalau terjadi belum nggak terjadi. Kenapa kita sibukkan di dengan sesuatu yang belum terjadi? Al-Ashir wala taqrubanna hajataka ila man la yuhibbu najatak. Ya, janganlah engkau meminta hajatmu kepada seseorang yang tidak menyukai kesuksesanmu. Ya, jangan. Ya, orang sukses, orang Islam rukun baik kan? Orang Islam rukun baik. Bahkan itu perintah Allah Taala, ya kan? Kita minta supaya melumpurkan orang Islam, semua usul-usul Islam, ya? Salah, salah. Tolong damaikan saya, ini orang Islam bentuk-bentukan. Tolong berikan nasihat. Ya, ada orang, ya, tidak pilih saja. Ya, maka kalau ada rencana, berbicara, yang diutus apa? Artis untuk menghibur. Artis bisa menyelamatkan lah itu. Ya kan, ibu-ibu dan tua-tua, tobat astagfirullah, untuk anak. Ya kan, orang sudah, orang tua-tua pasti disuruh nyanyi. Ya, salam. Ya, nanti kasih kasih pokoknya itu, istighfar semua, begini. Ya, jangan meminta hajat muncul pada suatu orang yang tidak mengharapkan dalam sana. Ya. الحج عشر ولا تهاون بالحج الكاذب فيها فيريدك الله. Ya, jangan kau barang siap, janganlah kalian meremehkan dengan sumpah. Halif, sumpah, al-kadhib, sumpah yang bohong. Fiha fayurid Allah. Maka kamu akan Allah akan binasakan. Ya, sudah sumpah, bohongi. Bohong, sumpah demi Allah. Sudah tersumpah, sudah sumpah. Nanti orang akan binasa. Kalau tidak jadi, hati-hati. Ya, sedangkan Imam Syafi'i tidak pernah sumpah. Ya, Syafi'i tidak pernah sumpah sama sekali. Ya, kalau percaya sudah, kalau percaya sudah. Itu dari Imam Syafi'i. Ya, dan kita tidak sumpah sama percaya itu orang. Sudah disumpah. Itu pejabat-pejabat yang korupsi tidak disumpah. Ya, sumpah. Demi Allah, kasih tadi. Kurang ser, dikasih Al-Quran. Kurang. Ya, kurang serang kan dikasih pocong, ya, ada sumpah pocong. Ya. Nanti kalau udah gak tahan lagi, dikubur dulu ada sumpah. Ya. Dikubur, kasih suara ke sumpah. Ya. Orang takut. Ya. Sumpah ada nama Allah itu lebih dari gagalan, lebih dari pocong, lebih dari kuburan, lebih dari apapun. Ya. Artinya sumpah, hati-hati orang kubur. Sumpah. الثاني عشر ولا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم. Janganlah kau berteman dengan para pendosa, fujar, orang yang banyak dosa. Jangan berteman sama orang-orang penjahat. Jangan. Kenapa? Maka ta'alam min fujurihim. Nanti kamu belajar dari kejahatan mereka. Ya. Ada orang jahat hidupnya nikmat, bisa. Tergantung nggak orang yang miskin yang tahan. Iya, pasti. Mereka sholat, susah, ya. Tahajud, duha, waqi'ah, kerja, 50 ribu. Ini gak pernah sholat, kencing berdiri, pinggir jalan, ya. Berdiri, ya. Gak pernah sholat, gak pernah hadir, senang-senang hidupnya pura-pura, keluar dari mobil. Sedekah ganti mobilnya. Belajar, ya. Jangan miskin, jangan imannya lemah. Ini tidak pernah sholat dia kaya, ya. Akhirnya dia tak sholat, tetap miskin juga. Memang sholat bikin kaya orang enggak. Ibadah bikin kaya orang enggak. Itu tidak berkah, keberkahan. Mobilnya banyak masuk penjara kan enggak juga. Dia diliput, ya, di depan orang. Buat punya dia di mampang di mana-mana, keluar dia malu semua, ya kan balas dari Allah yang ada lagi diberikan dia tidak diberikan rasa malu oleh Allah, ya itu musibah, jangan malu, sudah keluar, Ini korupsi itu kotor. Ya, palingnya masih dikit juga. Apa yang kotor? Ada gini, ada gini. Ya, terawat, terawat. Ya. Masih bisa tersenyum juga kan? Kalau bila yang dari. Nah, jangan belajar. Ya, jangan belajar. Jangan kumpul dengan orang-orang penjahat itu. Orang-orang yang dosanya. Karena itu nanti kamu akan belajar dari mereka. Ya. Agar wa'tazil aduwa. Ya, wadah dari aduwa, jauhnya musuh. Jadi musuh itu gak usah dilawan, kan? Udah jauhin aja. Wadah dari aduwa, udah pindah. Kalau ada tangga yang jahat, kita juga. Repot-repot, ya. Kalau bisa, gak bisa lagi, doain. Kalau gak bisa, baru kita terakhir, kita pindah. Wadah dari aduwa. Repot dunia kan gak kecil. Ya, besar kan orang. Ya, dan pindah. Ada perumahan yang lain, yang banyak, ya. Nanti orang-orang yang baik. Jadi buat tazim aduba mudah gampang ya. Tidak lagi jahat lagi musuhnya. Tidak lagi tak jahat lagi. Kita jadi jahat. Tapi tetap yang baik. Tapi tetap yang baik. Jangan merasa saya ini sudah baik. Kenapa masih ada orang jahat? Tidak ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah. Rasulullah. Ayo kurang apa Rasulullah? Ya, baik dari kecil, dari bayi, dari baik sebelum dari Nabi sudah baik. Baik Rasulullah SAW. Ya, tersenyum sampai orang-orang yang musuh pun titip kepada Rasulullah SAW. Ya, mencari bagi Rasulullah SAW. Tapi dia kalau urusan apa-apa dititip dan lari kepada Rasulullah SAW. Ya, kurang baik apa ya Allah SWT. Ya, tapi masih diganggu juga. Apalagi yang kelas kita. Ya. Kalau hidup-hidup ini kalau bukan dari Allah, sebenarnya dosanya kita sama mereka hampir sama. Cuma kita punya la ilaha illallah. Cuma itu kan. Kalau dia tak punya beli, tak punya la ilaha illallah. Maka nyakut. Tapi kalau perilaku orang Islam sekarang sama orang muslim hampir sama. Yang telanjang sama. Orang Islam juga, yang telanjang. Kalau kita masuk mall, memang bisa kita lihat. Ini muslim atau? Gak bisa. Sekarang kita lihat di luar, di masyarakat kita lihat. Ini bingung, yang Islam yang mana ini? Ya, kemana Islam? Gak bisa. Ya, perilaku yang kebun-kebun, yang kenapotnya bikin bising orang sama kan? Ya muslim juga waaah orang tidur muslim, orang Islam juga ya, cuma kita alhamdulillah jadi gendah, tidak ilmu ya, kan direbus berapa orang ya, dan urusan Allah berapa ya, itu orang kamu ya, tapi mudah-mudahan juga semua yang kata diaku ya, kalau gak mampir sekali lah ya, tidak dan kuat yang juga semua insya Allah. Dan itu saya mendoakan. Nanti yang masuk duluan saya di satu itu. Di sana disebutkan yang masuk di surga, masuk enggak? Wajah-wajah ini juga. Ya. Kemana? Kemana orang itu? Jadi cari. Ya, siapa itu? Cuma karena Allah. Saya di mana teman? Ya Allah, teman pun biasa ngaji nggak ada di sini. Ya, bisa itu. Yang biasa ngaji. Ada, ada dari teman. Oh, ada di sana. Lagi, iya, lagi nyangkut. Kalau tidak kami tidak ada nyangkut. Lagi lebih baik dari buruk. Lagi diurus. Amin. Dan sabar. Dan sabar. Jadi sabar. Ya Allah, Allah yang mati. Mampu, terbaik. Kamu yang kumpul dengan orang baik. Ya. Jadi masuk keluar, tolong cari yang baik. Ya. Ya. Ya, terakhir. Rabbi Ashar wahdar sadiqan illa al-amin wala amina illa man khashiya Allah. Ya, wahdar sadiqan illa. Ya, berhati-hati dengan temanku itu kecuali orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, orang yang percaya yang paling bisa dipercaya wala amin illa man khashiya Allah. Tidak ada orang yang bisa dipercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Jadi semua teman kita harus berhati-hati. Berteman dengan siapapun harus berhati-hati kecuali orang yang amin. Ya, orang yang saya percaya. Siapa yang pasti orang yang saya percaya itu orang yang takut semua. Patokannya Allah. Kalau cuma takut, karena manusia, takut karena perusahaan, tahan dan sebagainya, dia akan tidak. Selama tadi perusahaan, dia nakal. Ya kan? Tapi kalau dia takut semua Allah, gimana pun adalah rokok kan? Takut semua Allah. Ya. Berhati-hatilah kepada temanmu kecuali teman yang bisa dipercaya dan tidak ada orang yang dipercaya tapi teman dari Allah kecuali orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang pertama orang yang takut kepada Allah aman. Allah menjaga itu. Karena kita adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Allah, Allah, ya Allah, Allah. Yeah. Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam sakit dan seluruh keluarga kita yang masih sakit. Amin. Dari Allah berikan kesembuhan. Amin. Dan juga kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.